بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وارزقنا علما نافعا يا رب العالمين. Poin poin kajian ke-34 kita insyaallah tentang meyakini terkabulnya doa kita. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam hadis qudsi, ana 'inda dhanni 'abdi bi. Aku itu menurut pada persangkaan hambaku padaku. Jika seorang hamba berprasangka buruk kepada Allah, maka ditakutkan Allah Subhanahu wa taala akan berbuat buruk padanya, dan itu tidak zalim. Dan jika seseorang berbaik sangka kepada Allah dalam doanya, maka Allah Subhanahu wa taala pasti akan berbuat sesuai dengan yang disangkakan oleh hambanya tersebut. Itu perlu diingat, dan pembahasan kita kali ini meyakini terkabulnya doa. Meyakini bahwa semuanya berasal dari Allah. Dikatakan oleh Nukaim al-Jauziyah, ini insyaAllah sudah cukup ya. Cukup semua ya, dapat semua ya. Akhwat semua dapat kan? Dapat semua ya. Ikhwan juga mudah-mudahan. Kalau ada yang belum dapat mungkin bisa dikasih. Dikatakan, asasu kulli khairin anta alama anna ma syaa Allah kana wa ma lam yasha lam yakun. Qaidah, ma syaa Allah kana wa ma lam yasha lam yakun. Ini penting sekali ya, untuk kita benar-benar bertauhid. Wa ma tasyauna illa yasha Allah, dan apa yang kamu kehendaki kecuali itu Allah Subhanahu wa taala telah menghendakinya. Asas kulli khair, asas pilar pondasi kulli khair, setiap kebaikan. Pondasi semua kebaikan. Antum mencari ilmu, beribadah, beramal, itu kebaikan semua. Namun pondasinya itu adalah anta'lama anna ma syaa Allahu kana wa ma lam yasha lam yakun. Ya, pondasi semua kebaikan itu engkau mengetahui, ta'lam. Ta'lam berarti engkau mengilmui benar-benar dan mensanubarikan ilmu ini tersebut di dalam kalbu kita, bahwasanya masya Allah kana. Ma di sini mausulah ya, dia sebagai sebagai apa di sini? Dia berposisi sebagai isimnya untuk anda. Masya Allah, masya Allah, apa yang Allah kehendaki kana jadi. Ya, apa-apa yang dikehendaki Allah itu pasti terjadi ya. Dan semua keterjadian itu sesuai dengan kehendak Allah, tidak mungkin keluar dari kehendak Allah. Barang siapa yang berkata seperti itu, maka dia sesuai dengan pemahaman Mu'tazilah ya. Dan ini bisa jadi kufur nantinya. Jadi apa yang Allah kehendaki pasti terjadi, dan segala keterjadian pasti karena kehendak Allah ya. Tetapi ketika itu kejadian tersebut adalah keburukan, maka kita nisbatkan kepada Allah hikmahnya, dan kita nisbatkan keburukan pada diri kita sendiri atau dari syaitan. Karena Allah Subhanahu wa taala tidak dinisbatkan padanya yang Maha Agung dengan keburukan. Misalnya penyakit, wabah, itu buruk. Kita nisbatkan kepada Allah adalah hikmah dari penyakit itu. Allah Al-Hakim, Al-Khabir, Maha mengetahui maslahat madarat. Nah, sekarang yang dinisbatkan keburukan adalah society-nya, masyarakatnya, atau memang wabah itu sendiri, atau diri kita yang kurang menjaganya, gitu ya. Masya Allahu kana. Ingat itu. Apa yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki pasti terjadi. Wa ma lam yasha lam yakun, dan apa yang Allah tidak kehendaki ia tidak akan terjadi. Itu sesuai dengan spirit Allah, ma la mani'a lima ataita wa la mani'a lima mana'ta. Sesuai dengan spirit itu. Ya. Sehingga ini kenapa disebut asas segala kebaikan kata kita, yaitu akidah kita bahwa semuanya itu berputar pada takdir Allah, dan jika Allah tidak mentakdirkan maka tak akan terjadi. Ya. Itu kenapa fatayaqqana atau fatuyaqqinu atau fatuyaqqina, sehingga kamu menjadi yakin hina idzin, ketika itu, yaitu ketika kamu mengetahui hina idza ta'lamu anna masyaallah kana, ya, anna hasanati, bahwasanya hasanat min ni'amihi, hingga kamu itu yakin bahwasanya kamu sudah tahu kaidah masyaallah kana wa ma lam yasha lam yakun, kamu akan mengetahui benar-benar yakin bahwa kebaikan-kebaikan itu min ni'amillah, itu berasal dari kenikmatan-kenikmatan Allah. Fa, nah fa ini menunjukkan tartib, ya kan, sehingga tashkurahu alaiha, sehingga kamu bersyukur pada hu, di sini dhamir kembali kepada Allah al-mun'im, sehingga kamu bersyukur kepada Allah alam ni'am, atas kenikmatan-kenikmatan itu. Ya, sekarang al-hasanah yang terjadi pada hari ini, ribuan jin dan wallahu alam bilangannya hanya Allah yang tahu, dan Allah maha tahu atas segala sesuatu, itu hasanah mereka masuk Islam. Itu kenikmatan, bukan kenikmatan. Sekarang yakinlah kalian wahai mu'allakun, jin-jin mu'allakun, yakinlah kalian kebaikan-kebaikan itu min ni'amillah, dari kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga kalian itu bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala atas segala kenikmatan ini. Dan yang antum rasakan, yang antum saksikan pada hari ini semua, itu hasanat bukan hasanat, hikmahnya besar sekali. Kenikmatan bukan kenikmatan, sehingga apa? Kalian bersyukur kepada Allah atas kenikmatan ini. Ya. Lihat indahnya Islam, ya. Indah enggak Islam? Islam itu indah, ya. Yakin. Dan semua dari hal ini itu berdasarkan dari spirit apa? Masya Allah kana wa ma lam yasha lam yakun. Kalau Allah enggak menghendaki kalian itu muslim, ya enggak bakal kalian muslim. Tetapi ternyata alhamdulillah Allah menghendaki kalian semua, kita semua muslim. Ya, masyaallah kan. Ya. Adapun jika teman-teman jin sekalian yang melihat ternyata masih banyak yang kafir, itu berarti wa ma lam yasha lam yakun, karena Allah tidak menghendaki mereka, maka tidak terjadi itu keislaman mereka. Ya. Baik. Ketika kamu ya merasa yakin bahwasanya itu kenikmatan, maksudnya hasanat ini kenikmatan dari Allah, maka kamu pun akan bersyukur kepada Allah atas kenikmatan tersebut, dan tadarru. Tadarru itu memohon, khusyuk, minta kepada Allah. Itu tadarru. Makanya kita diminta sama Allah, disuruh oleh Allah, ud'u, minta doa itu apa? Tadarru'an, ada wakhifatan atau wakhufya. Tadarru itu benar-benar dia apa? Memohon benar-benar, ya. Dan benar-benar membungkuk benar-benar ilaihi, di sini kembali kepada Allah, an la yaqta'aha 'anka, supaya Allah Subhanahu wa taala al-mun'im tidak memutuskan ha, di sini kembali kepada mana? An-ni'am, tidak memutuskan kepada an-ni'am, jama'nya ni'mah, anka darimu. Ya, sekarang yang baru masuk Islam, alhamdulillah, itu atas izin Allah, masyiat Allah. Sekarang apakah kalian meyakini bahwasanya hasanat keislaman ini adalah dari nikmat Allah? Ya, alhamdulillah. Maka syukurilah itu pada Allah, dan mintalah pada Allah supaya jangan pernah putuskan keislaman kita ini. Ya, alhamdulillah. Antum ketika dapat spirit untuk mencari ilmu, Itu kenikmatan bukan? Kenikmatan. Ketika antum tahu itu kenikmatan dari Allah, antum yakin itu kenikmatan dari Allah, maka syukurilah ilmu tersebut dan benar-benar antum memohon kepada Allah, ya Allah jangan putuskan saya dari thalabul ilmi, dari bicara ilmu. Sesungguhnya di antara bencana yang menimpa seorang thalabul ilmi adalah dia memutuskan diri dari thalabul ilmi. Iya, itu bencana itu. Dan antum akan merasakan ketika melihat seorang teman, ternyata dia sama sekali habis itu futur, enggak pernah ikut kajian ta'lim. Bukan di sini aja, di mana pun enggak pernah dia, dia enggak ada nafas lagi, nafas kajian enggak ada lagi. Itu akan antum masalah enggak nafas yang banget. Ya kan? Kenapa? Karena antum dengan fitrah antum melihat dia telah terputus kenikmatan yang telah Allah sambungkan sebelumnya. Ya kan? Ya. Kemudian antum juga, kita juga perlu untuk menanam pondasi, ya, pondasi keyakinan bahwasanya as-sayyi'at min khidlanihi wa 'uqubatihi, bahwasanya keburukan-keburukan adalah termasuk dari khidlan, bukan khidlan, khidlan. Khidlan diterjemahkan di sini sebagai khidlan manusia. Mana di sini? Di waktu yang sama anda meyakini bahwa semua segala keburukan selama ini adalah penelantaran, khidlan, penelantaran. Wa uqubatihi, dan hukuman dari Allah Subhanahu Wa Taala. Keburukan yang kita lakukan, ya, keburukan yang kita lakukan itu berarti dua, penelantaran dan hukuman. Masya Allah, penelantaran dari Allah Subhanahu wa taala berarti Allah Subhanahu wa taala tidak menuntut kita ketika kita sedang melakukan dosa itu. Dan dosa itu adalah hukuman dari dosa sebelumnya. Ya. Atau hukuman dari ketidakseriusan kita dalam menyikapi kenikmatan. Ya. Jadi dosa itu bisa jadi sebuah hukuman dari ketidakseriusan kita dalam menyikapi kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala. فَتَبْتَهِلُ إِلَيْهِ أَنْ يَحَوْلَ بَيْنَكَ وَبَيْنَهَا. Sehingga kalau misalnya kita tahu sayyiat itu adalah dari penantaran dari Allah dan hukuman dari Allah, maka kemudian kita meminta kepada Allah, mohon kepada Allah agar diselamatkan darinya. أَنْ يَحَوْلَ بَيْنَكَ وَبَيْنَهَا, yaitu supaya an yahura di sini dihijab, supaya Allah Subhanahu wa taala, kita minta supaya Allah Subhanahu wa taala menghijab antara kita dan antara as-sayyi'at tersebut. Yes. Wala yakilaka fi fi'lil hasanati wa tarki sayyiati li nafsika. Dan supaya Allah Subhanahu wa taala, dia tidak yakinlah kan? Wakala yakinlah itu menyerahkan kamu kepada pekerjaan kebaikan dan meninggalkan keburukan. Maksudnya supaya dia tidak menyerahkan anda kepada diri anda sendiri dalam meninggalkan keburukan. Kenapa? Karena apapun, bagaimanapun kita mengerjakan apapun itu butuh taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Seseorang yang mengandalkan dirinya itu dia akan menjadi sombong. Ya. Maka segala yang kita lakukan dari menuntut ilmu terutama itu kita mintanya sama Allah. Jangan sampai Allah menelantarkan kita kemudian menyerahkan kepada kita semua perbuatan-perbuatan kita sehingga tidak diberi bimbingan dan taufik. Wallah, kalau misalnya kita gak dapat bimbingan, kita akan terlantar pasti. Terlantar itu karena tak terbimbing. Ya. Dan tak terbimbing itu karena tak bersyukur. Gitu kan. Kalau misalnya kita punya orang tua membimbing kita, ya kan, kemudian kita gak mau dibimbing, maka orang tua akan menyerahkan. Ya. Fa'ilam tastahi fasna masyid. Jika misalnya kamu gak malu, ya, bahwasanya kamu itu kecil, butuh bimbingan, nggak malu kamu. Ya udah fasna ma syi'ta. Itu lakukanlah semau kamu. Itu menunjukkan berarti kalau misalnya malu, dia akan Allah serahkan padanya perkara, udah kamu mau baik atau buruk itu udah kamu udah sana sendiri, jalan sendiri. Dan ketika dia berjalan sendiri, tidak ada rafiq yaitu Allah Subhanahu wa taala, maka yang akan menemaninya itu pasti syaitan. Ya. Seseorang, ya, manusia itu asalnya itu diproteksi oleh Allah. Asalnya diproteksi oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan manusia-manusia kafir sekalipun Allah pelihara mereka. Ya kan? Kita semua itu dipelihara oleh Allah Subhanahu wa taala dengan baik. Sehingga kita dilindungi oleh Allah dari syaitan. Asalnya manusia itu tidak kesurupan. Ya kan? Namun ketika dia, ya Allah Subhanahu wa taala uji dengan kesurupan dan dengan kemasukan jin dan semacam itu, mungkin karena untuk menebus dosanya. Maka jangan kita katakan kepada orang-orang yang Allah uji dengan jin dan kesurupan itu dengan perkataan yang seolah-olah itu adalah kehinaan buat mereka. Karena itulah ujian. Dan bisa jadi ujian-ujian itulah yang dosa-dosa lalunya itu tertebuskan dan hilang. Ya. Tidak ada aib dari gangguan-gangguan itu, tidak ada. Melainkan bisa jadi mungkin dulunya lalai. Namun setelah dia mengetahui hakikat syaitan, jin, dan tuan, setelah itu dia taubat. Dan betapa banyaknya orang yang taubat setelah dia tahu hal seperti ini. Ya. Dan betapa banyaknya juga orang yang gak tahu hal seperti ini, terus dia terus menerus dalam keburukannya. Apalagi karena itu jangan meremehkan hal-hal seperti ini. Dan rahmatilah mereka yang diganggu oleh syaitan. Sesungguhnya mereka adalah saudara kita. Wa qad ajma'a al-'arifun. Orang-orang arif, yaitu orang-orang yang mengenal Allah. Ini sebenarnya istilah sufi. Ya. Karena memang kadang Imam Ibnu Qayyim ada nafas sufinya. Ada. Namun sufinya beliau, ya, bahasanya saja. Tetapi secara substansial, insyaAllah beliau dekat kepada salaf. Untuk perhatikan kitab Madarijus Salikin, itu murni sufi. Sufi banget. Istilah-istilahnya itu luar biasa. Ya kan? Karena mensyarah kitab Manazilus Sa'irin karya Al-Harawi yang murni sufi, tasawuf. Tapi kitab Madarijus Salikin itu salah satu kitab luar biasa. Kitab berat dalam bidang tazkiyatun nufus yang tidak direkomendasikan untuk dibaca oleh kaum muslimin. Wa qad jama'a al-'arifun, pada para ahli arif. Itu orang yang mengenal Allah berijma' sepakat ala anna kullu khairin fa asluhu bi tawfiqillah lil 'abdi. Setiap kebaikan asalnya itu bi dengan sebab taufik Allah untuk hamba. Subhanallah. Setiap kebaikan asalnya itu dari Allah. Maka jangan merasa bahwasanya kebaikan itu dari diri kita sendiri. Semua kebaikan asalnya dari Allah, taufik. Semuanya dari taufik. Taufik itu berarti petunjuk. Nanti insyaallah akan ada makna taufiknya. Untuk hamba. Baik itu kebaikan duniawi apalagi kebaikan religi. Semua itu berarti Allah tunjuki. Ya. Wa kullu syarrin fasluhu minhu. Fasluhu khudlanuhu atau khidlanuhu li'abdihi. Setiap kebaikan itu asalnya adalah penelantaran. Astagfirullah. Setiap keburukan asalnya adalah penelantaran. Hi di sini fasluhu khudlanuhu. Hu di sini kembali kepada Allah Azza wa Jalla. Dan li'abdihi, hi di sini kembali kepada Allah Azza wa Jalla. Segala kullu syarrin fa aslu syarri khidlanullahi li'abdillahi. Setiap keburukan asalnya keburukan itu adalah penelantaran Allah kepada hambanya. Namun dibalik penelantaran Allah tetap Allah Subhanahu wa taala At-Tawwab, Al-Ghafur, Ar-Rahim, Al-Ghaffar, Ar-Razzaq, Ar-Rahman. Dan juga Allah Subhanahu wa taala Al-Latif. Seseorang bermaksiat. dia pernah merasakan maksiat itu, ya. Itu berarti asyar. Dan asyar kita tahu kullu syarrin fa asluha khudlanullahi li 'abdillah. Berarti Allah menelantarkan dia. Tapi kemudian keburukan itu Allah takdirkan berubah menjadi kebaikan. Sehingga dia pun bertaubat. Allah Subhanahu wa taala latif. Di antara kelembutan Allah Subhanahu wa taala adalah mantan ahli maksiat itu lebih rahim kepada ahli maksiat dibandingkan yang tidak bermaksiat. Karena apa? Dia mengerti. Dia mengerti keluh kesahnya, dia mengerti sakitnya, dia mengerti susahnya bertaubat. Dia mengerti tersiksanya orang yang bermaksiat. Makanya dia lebih memahami. Orang yang pernah merasakan lebih memahami daripada yang belum atau tidak merasakan. Karena apa? Ada common sense antara mereka. Pernah merasakan. Maka sungguh aneh misalnya, orang yang dulu pernah merasakan keburukan, namun ketika sudah bertaubat, dia langsung menjelek-jelekkan orang yang masih dalam keburukan sebenarnya. Namun kadang juga tidak bermaksud menjelek-jelekkan mungkin. Mungkin euforia aja. Jadi kalau kita pernah merasakan kejahilan, maka ketika kita sudah berilmu, maka kita insya Allah akan lebih tahu tentang orang-orang jahil. Itu juga. Ya. Itu di antara kelembutan Allah Subhanahu wa taala terhadap hamba-Nya yang bertaubat. Ya. Tentu kita yang misalnya enggak pernah merasakan narkoba, kita enggak bisa memanage bagaimana memanage orang yang sedang terjangkiti hal seperti itu. Karena kita enggak pernah merasakan. Kita mungkin hanya menyalahkan. Ya kan? Tapi kita enggak merasakan. Nah, orang-orang yang sudah bertaubat dan Allah lepaskan dari itu yang dia punya chemistry-nya kena. Dia tahu caranya, dia tahu rasanya. Itu bentuk kelembutan Allah Subhanahu wa taala bahkan terhadap mantan ahli maksiat. Kelembutan Allah di balik maksiat seseorang. Kayak sekarang seseorang misal dia masih dalam rutinitas maksiat, tapi dia tuh ada perasaan ya Allah, saya mau tobat. Ada perasaan begitu. Maka beri kabar gembira pada orang ini, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu At-Tawwab. Ya. Yang dia itu masih punya rasa menghambakan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, jika seseorang berlaku salah kemudian dia masih mengatakan, "Ya Allah, saya itu bersalah ya Allah." Maka berilah kabar gembira padanya. Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala pasti akan menerima taubatnya. Sehingga di antara kelembutan Allah Subhanahu wa taala adalah menerbitkan rasa penyesalan pada dirinya kemudian kemudian Allah Subhanahu wa taala memaafkan dia. Dan kemudian merasakan membuat dia merasakan dahulu dia pun merasa seperti itu. Ya Allah Subhanahu wa taala dialah yang memberikan taufik kepada kita semua. Dan segala jenis taubat dari dosa besar atau dari kekufuran itu khair, kebaikan. Dan kullu khairin fa asluhu bi tawfiqillahi li 'abdihi. Setiap kebaikan itu asalnya dari taufik. Taufik dari Rabb yang Maha Kuasa kepada hamba-Nya. Sehingga Allah mengizinkan dia untuk masuk ke gerbang keislaman. Sehingga Allah Subhanahu wa taala mengizinkan dia untuk masuk ke pintu taubatnya. Sehingga Allah Subhanahu wa taala kemudian menaunginya dengan kebaikan. Dan betapa kita masih melakukan hal-hal yang buruk. Di satu sisi Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik kepada kita. Tapi di sisi lain zat kita itu berlaku buruk, Allah Subhanahu wa taala menekan kita. Sehingga moga-moga ada di hati kita terbitan rasa ya Allah, Kenapa saya masih melakukan ini? Sehingga dia terus berharap masih ada perasaan bersalah. Karena perasaan bersalah itu adalah modal untuk taubat kemudian. Sementara perasaan suci dan tidak merasa bersalah itu adalah modal untuk kufur. Kufurnya kan. Makanya oleh karena itu jika ada seseorang yang dia merasa diri bersalah, banyak dosa, demi Allah itu kebaikan buat dia. Dia merasa diri tidak sempurna dan banyak, mungkin banyak melanggar syariat Islam, demi Allah itu kebaikan. Dan mungkin perasaan itu kadang kita merinduinya. Kita kangen akan perasaan bersalah kita dibandingkan dengan perasaan sucinya kita. Karena perasaan bersalah itu modal untuk taubat, dan taubat, dan taubat itu modal untuk menuju ke surga. Karena kita sudah tahu Allah Subhanahu wa taala menjanjikan kepada kita itu pintu maghfirah. Taubat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan adanya perasaan kita itu bersalah, berdosa. Sesungguhnya kita masih berdosa kepada Allah. Dan kita melanjutkan kepada makna taufik. Wa ajma'u, dan mereka bersepakat bahwasanya taufik an la yakilakallahu nafsaka. Bahwasanya taufik itu adalah pemeliharaan Allah terhadap taufik itu adalah Allah memelihara kita. Allah memelihara amal-amal kita. Allah menjaga kita. Allah menjaga kita dari keburukan itu adalah taufik dari Allah. Taufik Allah adalah dia tidak menyerahkan semua urusan Allah kepada diri kita sendiri. Sehingga perkara kita dibantu oleh Allah. Berdirinya kita, duduknya kita dibantu oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah taufik dari Allah. Dan karena itu kita mengajak kepada siapapun dari mereka yang masih kufur terhadap Allah. Lihatlah di sini penelantaran dari Allah adalah dia membiarkan Anda mengurusi diri Anda sendiri. Orang yang ditelantarkan oleh Allah, dia tidak diurus oleh Allah. Kita raih taufik dengan bertakwa kepada Allah. Nanti Allah yang akan mengurusi. Allah sudah janji, wa may yattaqillaha, Allah Subhanahu wa taala, barang siapa yang bertakwa kepada Allah akan diberi rezeki. Di antaranya yaj'al lahu min amri yusra, akan dijadikan dari perkaranya itu menjadi mudah dan tadi yang tampak sulit. Barang misalnya kita kekurangan ekonomi misalnya, kita melihat seolah masa depan itu begitu gelap dan sepertinya tak lama lagi kita akan terkubur. Ternyata Allah lah yang membangkitkan kita. Allah lah yang kemudian membantu kita. Dan Allah lah yang membuat kita meneruskan perjalanan kita. Alhamdulillah. Dan ketika diingatkan bahwa musuh kita begitu banyak, dan kita hanya seorang diri, ternyata Allah lah yang memelihara kita. Ternyata Allah lah yang menjaga kita dari semua serangan, dari semua keburukan. Jadi asal dari taufik itu adalah pemeliharaan Allah kepada kita, dan semua amal kita. Sungguh di sana banyak mungkin musuh-musuh kita yang hendak untuk memanah kita, menghancurkan kita. Namun Allah melihara kita. Allah melihara kita. Dan itulah taufik. Rizki yang terindah. Taufik Allah subhanahu wa ta'ala. Memelihara air mata kita. Nah, sebagian orang, mereka menafkahkan air mata mereka pada artis-artis, pada pujian-pujian manusiawi yang tidak ada hazani. Tapi nafkahkanlah air mata kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan Allah memelihara air mata kita. Dan nangislah, menangislah kita di kesepian kita, bukan di keraian. Di antara sab'atun yudhilluhumullah yawma la dhilla illa dhilluh. 7 golongan yang Allah akan menaungi mereka yang tiada naungan selain naungan matahari. Di antaranya adalah orang yang menangis mengucurkan air mata karena takut pada Allah. Ingat baik-baik bahwasanya segala yang kita lakukan ini jika itu kebaikan maka itu taufik dari Allah. Dan jika itu keburukan maka itu penelantaran dari Allah. Maka jangan disebarkan kebaikan kepada diri sendiri melainkan disebarkan kebaikan kepada al-munib, al-mu'ti, al-kabir, Allahu akbar kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Semua dari antum adalah saksi keagungan Allah subhanahu wa ta'ala. Saksi bahwasanya Allah muqallibul qulub. Allah yang membolak-balikkan hati. Barang siapa yang Allah berhidayah yashrah sadrahu lil Islam, maka Allah akan melampangkan dadanya kepada Islam. Kita semua adalah saksi keagungan Allah, maha besar Allah. Para jin di sini semua adalah saksi kemaha perkasaan Allah. Sesungguhnya kalian semua lemah, kita semua lemah. Hanya satu yang maha kuat, Allah Al-Jabbar, Al-Qawi, Al-Majid, Al-Alim, maha tahu semua kelemahan kita dan maha tahu seberapa kuatnya kita. Maka minta kepada Allah ketika kita berdoa, ya Allah, kita yakin doa kita pasti dikabulkan. Dan demi Allah saya ingin agar majelis ini itu terus Allah lestarikan, Allah beri taufik sampai entah kapan. Dan demi Allah saya sangat ingin kita semua itu tidak hanya bertemu di dunia. Dan saya ingin, demi Allah, dan kita semua ingin sama al-wali al-nasir menolong kita sama-sama menuju ke surganya insyaAllah. Kita insyaAllah akan bertemu insyaAllah di surga dengan keadaan yang baik, dengan kalbu yang salim. Kita minta kepada Allah hati yang selamat. Allah yang memberi taufik dan memberi hidayah. InsyaAllah kita tidak hanya bertemu di dunia, dan jika pun kita sekarang adalah orang yang mungkin terpisah alamnya antara jin dan manusia, dan mungkin di antara kita mungkin ada yang tidak berteman lagi atau ada yang wafat kemudian atau kita berpisah, sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala maha tahu mutaqallabakum, dan mathwakum, akhiran kalian dan tempat tinggal kita Allah Subhanahu wa taala. Dan semua it's we Allah menjanjikan kebaikan kita semua, maka berbuat baiklah kita semua kepada sesama muslim dan jadilah sebagai loper dan pengantar hidayah. Allah Subhanahu wa taala tidak akan melantarkan kita insyaallah kita. Dan semua ini kita harap pelajaran untuk ikhwan dan akhwat sekalian, agar kita senantiasa tidak kufurnya dan berbuat baik kepada makhluk Allah, baik jin ataupun manusia, berbuat kepada binatang sekalipun, bahkan jika ada semut pun yang tenggelam di air, selamatkanlah, maka Allah akan menyelamatkan kalian di akhirat. Selamatkanlah hewan-hewan yang mungkin lagi tersisa atau terkurung, semoga Allah menyelamatkan kita dengan amalan itu di akhirat dari siksaannya yang siksaan. Berbuat baiklah kepada makhluk Allah. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Baik jin atau manusia, salinglah berta'awun semampunya dalam bir dan ketakwaan. Sesungguhnya ta'awunnya kita itu yang akan kemudian nanti mencerminkan almaru ma'a man ahab, seseorang akan bersama dengan siapa yang dia cintai. Nah, sekarang kita sering berkumpul dan saling mencintai satu sama lain antar muslim. Allah Subhanahu wa taala akan mengumpulkan kita di akhirat nanti insyaallah dalam keadaan baik, insyaallah. Insyaallah dalam keadaan baik Allah kumpulkan kita insyaallah. Allah kumpulkan kita dalam keadaan seperti ini baik. Di bawah naungan malaikat, kita di bawah naungan Allah Subhanahu wa taala dalam kebaikan. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala di Al-Barr Rahim. Dialah Maha baik dan Maha merahmati kita semua. Sehingga jangan pernah kita putus asa dengan mungkin pahitnya kehidupan kita, susahnya semua orang susah zaman sekarang. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala Al-Barr Rahim. Dia Maha baik kepada kita semua. Dia Maha merahmati kita semua. Dia berihsan kepada kita semua. Dan semoga dia tidak melantarkan kita di akhirat nanti. Ya Allah, berikanlah kita semua taufik dalam perkataan dan dalam amal, dan berikan kita ketepatan dalam berdakwah. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala dialah yang membantu kita. Innahu huwal barrur rahim. Innahu huwal barrur rahim. Itulah yang kelak penghuni surga yang akan katakan nanti antar sesama kita. Innahu huwal barrur rahim. Sesungguhnya dia al-barr, Maha baik. Hari mati orang-orang mukmin di surga. Itu ucapan yang akan diucapkan para penghuni surga. Innahu huwal barrur rahim. Kita sekarang saksi. Saksi benar-benar Allah Maha baik. Dan kelak kita akan menjadi saksi di akhirat, Allah Maha baik kepada kita semua di dunia dan di akhirat. Allah akan mengampuni dosa-dosa hambanya yang beriman dan beramal saleh. Maka berimanlah kita, tetaplah kita teguh dengan keimanan kita, tetaplah sabar dalam ujian, ihtisab mencari pahala dari itu semua, dan teruslah kita beramal saleh konsisten. Karena Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menyukai amal yang konsisten meskipun sedikit daripada yang banyak yang terputus. Barakallahu wa lakum. Allah kita semua beri daya taufik kepada kita semua. Bismillah, kita jalan hidup ini dengan baik dan insyaAllah ta'ala. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.